kalian tidak menolongnya kecuali Abu Bakar yang menolongnya. Artinya Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Uyainah. Kata Ibnu Uyainah rahimahullah bahwa ini menunjukkan bahwasanya Allah menolong Rasulullah SAW. Dan Allah mencerca atau mengatakan dengan kalimat teguran. Kalau kalian tidak menolong, maka sesungguhnya Allah yang menolongnya. Ingatlah salah satu dari dua orang yang diusir oleh musyrikin. Berarti yang selamat dari cercaan siapa? Hanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengiringi Rasulullah, membela Rasulullah, mengantarkan Rasulullah, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faslun, pasal berikutnya. Fil ahaditsil waridah fi fadlihi maqrunan bi Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis-hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan tentang keutamaan Abu Bakar, yang juga biasanya diiringi dengan Umar. Maqrunan maknanya diiringi dengan Umar. Akhrajahu Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul bainama ra'in fi ghanamihi 'ada 'alayhi adh-dhi'b فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث قال الناس سبحان الله بقرة تتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر أي لم يكونا في المجلس شهد لهما بالإيمان بذلك لعلمه بكمال إيمانهما. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang penggembala sedang menggembalakan kambing-kambingnya, ada alaihi dhi'bu, diganggu oleh serigala. Fa'akhadha minha syatan, diambil seekor serigala oleh serigala, diambil seekor kambing oleh serigala tersebut. Maka si ra'i, sang penggembala ini mengejarnya. Ketika dikejar, serigala tadi menengok. Iltafata adh-dhi'bu. Kemudian berkata, serigala tadi berkata, man laha yawma sab' yawma la ra'i laha ghairi. Siapa yang akan menjaganya nanti di hari yang disebut hari sab', harinya binatang buas, di hari tidak ada penggembala lain selain kami. Nanti akan terjadi juga seorang yang menuntun sapinya, qad hamala 'alaiha, dalam keadaan sapi itu dibebani di atas pundaknya beban, di atas punggungnya. Sapi itu menengok kepadanya, kepada orang tersebut. Kemudian berbicara. Qalat, berkata sapi itu, inni lam ukhlaq lihada. Aku diciptakan bukan untuk ini. Aku diciptakan adalah untuk menggarap sawah, untuk mengharf. Nah, membajak tanah. Qala an-nas, kata Rasulullah SAW, manusia akan berkata, subhanallah, baqarah tatakallam, subhanallah, sapi berbicara, serigala berbicara. Kata Nabi SAW, inni umin bidalik wa Abu Bakr wa Umar. Aku percaya, dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Wama sama Abu Bakr wa Umar. Pada saat itu tidak ada Abu Bakar, enggak ada Umar. Ini sama, bukan summa. Sama itu maknanya hunaka. Wama sama Abu Bakr wa Umar, maknanya walaysa hunaka Abu Bakr wa Umar. Di sana enggak ada Abu Bakar, di sana enggak ada Umar. Tapi Nabi berkata, aku percaya, dan juga Abu Bakar wa Umar. Maknanya Nabi betul-betul mengenali Abu Bakar wa Umar. Kalau ada Abu Bakar, ada Umar, pasti percaya. Dengan apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai lam yakuna fil majlis. Yani keduanya enggak ada di situ, enggak ada di majlis. Syahida lahuma bil iman. Berarti Nabi mempersaksikan untuk Abu Bakar wa Umar dengan keimanan, bahwa kedua orang itu selalu percaya dan beriman kepada aku dengan berita-berita yang aku sampaikan. Li'ilmihi bikamali imanihima. Karena beliau memiliki ilmu, Rasulullah SAW memiliki ilmu tentang keimanan keduanya. Abu Bakar sangat tinggi imannya, Umar sangat tinggi imannya. Maka walaupun enggak ada di majlis, kata Nabi, kalau saja dua orang itu ada, pasti percaya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakr wa Umar, dan hadisnya diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dengan nomor hadis 3471 dan juga Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah Al-Babul Awal. Wa akhraj at-Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الدنيا فأما وزيري من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيري من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan nomor hadis 3680. Derajat hadisnya hasanun gharib. Wa dha'afahu al-Albani. Tapi sayang hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, dianggap dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis ini disebutkan, tidaklah seorang nabi kecuali memiliki wazir dari penduduk langit dan dua wazir dari penduduk bumi. Dua wazir, wazir maknanya menteri, pendukung, dua pendukung dari penduduk langit dan dua pendukung dari penduduk dunia. Adapun dua pendukung dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail. Adapun dua wazir dari penduduk dunia adalah Abu Bakr wa Umar. Riwayat yang ketiga, wa akhraja ashabus sunan wa ghairuhum an Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah, dan disebutkan 10 orang. Dikeluarkan oleh ashabus sunan. Mana ashabus sunan? Naam, Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan lain-lain dari Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakr fil jannah dan Umar juga di jannah dalam surga, wa Uthman dalam jannah, dan Ali dalam jannah, dan disebutkan sampai 10 sahabat al-mubasyirin bil jannah. Hadis keempat dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna ahla darajatil ula la yarahum tahtahum kama tarawna najma at-tali'a fi ufqis sama wa inna Aba Bakr wa Umar minhum. Lihat di sini dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahlu darajatil ula, mereka-mereka yang merupakan penduduk surga yang paling tinggi, darajatul ula artinya peringkat pertama yang paling tingginya. Ahlul jannah ahli darajatil ula, ahlul jannah dari penduduk surga yang paling tinggi. Layarahum man tahtahum. Bisa dilihat mereka oleh orang yang di bawah mereka. Penduduk surga yang di atas paling tinggi bisa dilihat oleh yang di bawah. Kama tarawna najmat tali' seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar. Fi ufuqis sama, di penjuru langit. Wa inna Aba Bakr wa Umar minhum, dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka yang ada di darajatul ula, derajat yang paling tinggi, yang berkelip-kelip bercahaya seperti bintang di langit. Mereka penduduk surga yang di bawah melihat itu Abu Bakar, itu Umar bercahaya di atas. Demikian dikeluarkan pula oleh Tabrani dari hadis Jabir bin Samurah dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Wa akhraja At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yakhruj ala ashabihi min al-muhajirin wal ansar wa hum julusun fihim Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma fala yarfa'u ilaihi ahadun minhum basarahu illa Abu Bakr wa Umar fa innahuma kana yanzurani ilaihi wa yanzur ilaihima wa yatabassamani ilaihi wa yatabassam ilaihima. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW keluar ala ashabihi, menemui para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Mereka dalam keadaan duduk. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, ada Umar. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengangkat kepalanya. Seorang pun dari mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengangkat basarahu, pandangannya. Illa Abu Bakrin wa Umar. Kecuali Abu Bakar wa Umar. Fa innahuma kana yandurani ilaih. Maka keduanya, Abu Bakar wa Umar, memandang Nabi SAW dan Nabi pun memandang keduanya. Keduanya senyum kepada Nabi SAW dan Nabi pun senyum kepada keduanya. Ini juga keutamaan Abu Bakrin wa Umar. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja dhata yawmin fadakhala al masjid. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Hakim dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallam keluar pada satu hari. Fadakhala al-masjid. Beliau masuk ke masjid. Wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ahaduhuma an yaminihi wal akhar an shimalihi. Bersama beliau diiringi oleh Abu Bakar wa Umar. Salah satunya ada di kanannya dan yang lain ada di kirinya. Wa akhadha bi aydihima, sedang Rasulullah SAW memegang kedua tangan mereka. Ini menunjukkan betapa akrabnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar wa Umar. Tangan kanannya memegang salah satunya, tangan kirinya memegang salah satunya, dan berjalan bergandengan tangan masuk ke dalam masjid. Hakadha nub'ats yaumal qiyamah. Nabi bersabda, seperti inilah nanti kita dibangkitkan yaumul qiyamah. Seperti apa? Seperti ini. Rasulullah SAW di tengah, Abu Bakar dan Umar di kanan dan kirinya. Wa akhrajahu At-Tabrani fil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian diriwayatkan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah. Berarti bukan hanya riwayat dari Abdullah bin Umar, tetapi juga dari Abu Hurairah. Bukan hanya dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim, tapi diriwayatkan pula oleh Tabrani. Rahimahumullah wa radiyallahu ta'ala anhum. Hakadha nub'at yawmal qiyamah. Demikianlah nanti kita dibangkitkan yawmal qiyamah. Dengan kalimat nahnu. Nub'at yawmal qiyamah. Kita dibangkitkan nanti seperti ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar, salah satu di kanannya, salah satu di kirinya. Wa akhraja Tirmidzi wal Hakim an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu thumma Abu Bakr thumma Umar. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Hakim dari Abdullah bin Umar juga bahwa Nabi SAW bersabda, aku adalah awal pertama yang bumi membuka atau bumi tansyaqqul ardu, Apa itu? Bumi terbuka. Kalau sesosok manusia keluar dari bumi, tentunya bumi itu insyakka, terbuka. Maka ini makna awwalu ma tansyaqqu anhu al-ardu. Awal pertama keluar dari bumi dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma Abu Bakrin, thumma Umar. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa akhrajat Tirmidzi wal Hakim. Juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim, wa sahahahu dari Abdullah ibn Hamtab radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat ini dikatakan Nabi melihat Abu Bakar dan Umar. Kemudian berkata, hadani as-sama' wal basar. Ini adalah pendengaranku dan mataku, atau mataku dan pendengaranku. Apa maknanya? Orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ada istilah, dia tangan kananku. Artinya orang terdekat yang membantunya. Atau dia adalah mataku dan pendengaranku. Artinya kalau dia yang mendengar dan melihat, cukup, pasti akan disampaikan kepadaku. Karena dekatnya dengan Rasulullah SAW dan karena menghabarkan semua yang didengar, semua yang dilihat. Maka dikatakan hadani, dua orang ini adalah mata dan penglihatanku, mataku dan pendengaranku. Wa akhrajahu at-Tabarani min hadis Ibnu Umar wa Ibnu Amr radhiyallahu taala anhum. Juga diriwayatkan oleh Tabrani dari sahabat yang lain, yaitu dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Amr. Kalau ada yang mempermasalahkan Abdullah Ibnu Hamtab, sebab dikatakan oleh Tirmidzi min hadis Ibnu Hamtab mursalan. Tapi riwayat ini diriwayatkan pula dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Amr radhiyallahu taala anhum. Wa akhraj al-Bazzar wal Hakim an Abi Arwa ad-Dausi, diriwayatkan pula oleh Bazzar dan juga Hakim dari Abu Arwa ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Kuntu 'inda an-nabi, aku pernah di sisi Nabi SAW dalam keadaan jalisan, dalam keadaan duduk. Fa aqbala Abu Bakr wa Umar, tiba-tiba datanglah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi SAW bersabda, alhamdulillahilladzi ayyadani bikuma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ayyadani, yang mendukung aku dengan engkau berdua. Allah mendukung Rasulnya dengan dijadikannya Abu Bakar wa Umar, dengan dijadikannya, diberi hidayahnya Abu Bakar wa Umar. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai pendukungku. Allah mendukung aku dengan Abu Bakar wa Umar. Wa warada aydan min hadisil Barra, diriwayatkan pula dari hadis Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat, dan dikeluarkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Dikeluarkan pula oleh Abu Ya'la dari Ammar Ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril anifan, Jibril mendatangi aku anifan tadi. Fakultu, aku katakan, ya Jibril, hadithni bifadaila Umar ibn al-Khattab. Wahai Jibril, sampaikan kepadaku fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan Umar ibn al-Khattab. Faqala, berkata Jibril, lau haddastuka bifadail Umar mundu labitha Nuhin fi qawmihi ma nafidat fadail Umar wa inna Umar hasanah min hasanati Abi Bakrin. Kata Jibril, kalau aku sampaikan kepada engkau semua keutamaan Umar sejak Nuh tinggal bersama kaumnya. Berapa lama Nuh alaihi salam tinggal bersama kaumnya? Hah? Berapa lama? 950 tahun. Tidak akan selesai 950 tahun menyebutkan keutamaan-keutamaan Umar. Wa inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin, sedangkan Umar sendiri merupakan hasanah dari hasanahnya Abu Bakar. Khamil bin a'azakumullah. Karena Abu Bakar yang sering mengajak Umar, Abu Bakar yang sering membimbing Umar, dan juga Abu Bakar yang memilih Umar sebagai khalifah. Setelah aku wafat, kata Abu Bakar, maka penggantiku Umar. Maka Umar adalah hasanah min hasanati Abi Bakrin. Hasanah Abu Bakar banyak. Minha diantaranya Umar. Adanya Umar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian diriwayatkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tidak disebutkan derajat hadisnya sahih atau da'if. Wa akhraja Ahmad an Abdurrahman ibn Ghanam anna Rasulullah SAW qala li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Lau ijtama'tuma fi masyuratin ma khalaftukuma. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abdurrahman ibn Ghunm bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar wa Umar, berkata kepada Abu Bakar dan Umar, kalau engkau berdua ada dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyelisihi kalian berdua. Enggak akan menyelisihi kalian berdua. Artinya kalau Abu Bakar dan Umar sudah sepakat, maka Allah SWT tidak menyelisihi. Wa akhrajahu Tabrani min hadis al-Barra ibn Azib. Dikeluarkan pula oleh Tabrani dari hadis al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti dikeluarkan pula oleh Tabrani dari hadis Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraj ibn Sa'd an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu su'ila man kana yufti fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dikeluarkan oleh Ibn Sa'd dari Ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa beliau pernah ditanya, siapa yang berfatwa di zaman Rasulullah SAW masih hidup? Maka dijawab oleh Abdullah bin Umar, Abu Bakrin wa Umar, wala a'lam ghairahuma. Yang berfatwa ketika itu adalah Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak tahu selain keduanya. Wa akhraja anil Qasim ibn Muhammad, qala kana Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum yuftuna fi ahdi Rasulullah SAW. Dikeluarkan pula dari Qasim bin Muhammad bahwasanya Abu Bakar wa Umar dan juga Utsman dan Ali, mereka berempat ini berfatwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya mereka berfatwa pada apa yang sudah mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Tabrani an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna li kulli nabiyyin khassah min ummatihi wa inna khassati min ashabi Abu Bakr wa Umar. Dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki orang-orang khusus, khassah, memiliki orang-orang istimewa, memiliki orang-orang khusus, min ummatihi, setiap nabi punya orang-orang khusus. Wa inna khassati min ashabi Abu Bakr wa Umar, dan orang-orang khususku dari umatku adalah Abu Bakr wa Umar. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraj Ibn Asakir an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam rahimallahu Abu Bakr zawwajani ibnatahu wa hamalani ila daril hijrah وعتق بلالا رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له من صديق رحم الله عثمان تستحييه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه أدر أدر الحق معه حيث دار diriwayatkan oleh Ibn Asakir dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kata Ali radhiyallahu taala anhu, semoga Allah merahmati Abu Bakrin, menikahkan aku dengan anak perempuannya. Dan menikah dan membawa aku ke daril hijrah. Afwan Rasulullah SAW. Berkata Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Rasulullah SAW yang bersabda, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia menikahkan aku dengan anaknya, dengan anak perempuannya, yakni Aisyah. Wa hamalani ila daril hijrah, dan mengantarkan aku untuk hijrah. Yang menemani Rasulullah SAW, Abu Bakar. Wa'ataqa Bilalan, dan memerdekakan Bilal. Semoga Allah merahmati Umar, karena Bilal itu adalah muadzin Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati Umar. Yaqulul haqqa wa in kana murran. Umar selalu berbicara hak walaupun pahit. Tidak peduli. Kalau hak, dia katakan hak. Tarakahul haqqa wa ma lahu min sadiq. Rahimallahu Uthman. Beliau ditinggal atau tarakahu, dia tinggalkan al-haq wa ma lahu min sadiq. Wallahu alam. Ini perlu kita cari maknanya. Mana kalian tahu? Baik. Rahimallahu Uthman. Semoga Allah merahmati Uthman. Malu kepadanya malaikat-malaikat. Semoga Allah merahmati Ali. Allahumma adiril haqqa. Ya Allah, edarkanlah hak bersamanya kemanapun hak itu beredar. Taib. Wa akhrajahu At-Tabrani an Sahal radhiyallahu ta'ala anhum. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. Dikeluarkan oleh Tabrani dari Sahal radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi ketika datang dari haji wada, sa'id al-mimbar, beliau naik ke mimbar. Fahamidallahu wa athna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, ayyuhan nas, inna Aba Bakr lam yasu'ni qat. Wahai manusia, sesungguhnya Abu Bakar tidak pernah menyakiti aku sama sekali. Fa'rifu lahu dhalik, hendaklah kalian ketahui yang demikian. Ayuhan nas, inni radin anhu, sungguh aku ridha kepadanya. Wa an Umar wa Uthman, dan juga aku ridha tentang kepada Umar dan Uthman dan Ali dan Talha dan Zubair dan Sa'ad dan Abdurrahman ibn Auf dan juga al-muhajirin al-awwalin, para muhajirin yang pertama. Fa'rifu dhalika lahum, hendaklah kalian kenali keutamaan mereka ini. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhdi, diriwayatkan pula oleh Abdullah anaknya Imam Ahmad di dalam kitabnya Zawaid az-Zuhd, kitab az-Zuhd ditulis oleh Imam Ahmad dan anaknya menulis Zawaid az-Zuhd, tambahan-tambahan dari riwayat tentang zuhud. Dari Ibn Abi Hazim qala jaa rajulun ila Ali ibn al-Hasan, datang seseorang kepada Ali ibn al-Hasan. Kemudian berkata, "Ma kana manzilatu Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma min Rasulillah?" Di mana kedudukan Abu Bakar wa Umar di sisi Rasulullah sallam? Ditanya Ali ibn al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ditanya seberapa atau di mana kedudukan Abu Bakar wa Umar di sisi Rasul. Apa jawabannya? Sangat bagus sekali jawabannya. Qala kamanzilatihima minhu sa'ah, kedudukannya seperti kedudukannya sekarang ini. Di mana Abu Bakar wa Umar? Di samping Rasulullah SAW. Maksudnya beliau menunjuk ke kuburannya atau ke arah kuburannya. Seperti keadaan keduanya sekarang ini. Di mana kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah SAW? Kedudukannya seperti kedudukannya sekarang ini, yaitu di sebelah Rasulullah SAW. Yang terdekat dengan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar kemudian Umar, karena kuburannya di samping Rasulullah SAW. Baik, maka kedudukannya persis seperti kedudukan kuburannya. Baik, ini jawaban ma'ruf, masyhur dari jawaban para ulama. Ketika ditanya kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi, dijawab seperti kedudukannya sekarang ini di kuburannya. Orang terdekat Rasulullah SAW adalah orang yang kuburannya terdekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar. Wa akhraj ibn Sa'd an Buttam ibn Muslim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, berkata kepada Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma, la yata'ammar alaikuma ahadun ba'di, enggak akan ada orang yang membikin muamarah atas kalian berdua setelahku. Sadaqah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada muamarah kepada Abu Bakar, enggak ada muamarah kepada Umar. Semua manusia sepakat. Maksudnya muamarah adalah rencana-rencana jelek dari manusia untuk menjatuhkan atau untuk mencerca atau untuk memusuhi. Khonibina azakumullah. Maksudnya kaum mukminin. Dan lebih mengarah lagi, maksudnya adalah khilafahnya. Bahwa engkau berdua, Abu Bakar wa Umar, enggak akan ada muamarah atasmu setelahku. Enggak ada lagi. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ada musyrikin, kufar yang memusuhinya. Ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada. Sampai Abu Bakar wafat. Sampai Umar wafat. Enggak ada. Setelah itu, mereka berbicara dalam keadaan Abu Bakar wa Umar sudah wafat. Dan itu bukan muamarah namanya. Itu namanya bukan muamarah. Muamarah itu ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Ada pemberontakan. Ada penentangan. Ada permusuhan. Ada muamarah. Tidak ada. Ketika Umar memimpin sebagai khalifah. Ada penentangan. Ada permusuhan. Ada muamarah. Tidak ada. Baik. Tetapi di zaman Utsman ada, di zaman Ali ada. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma terbunuh sebagai syahid. Terbunuh sebagai syahid. Artinya memiliki keutamaan syahid. Makanya Amirul Mukminin Umar ketika terbunuh dia yang pertama ditanya adalah siapa yang membunuhku? Muslim atau kafir? Ternyata kafir, alhamdulillah. Yang menjadikan kematianku bukan di tangan seorang muslim. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang menunjukkan bahwa Umar, di masa Umar tidak ada muamarah. Di masa Abu Bakar juga tidak ada muamarah. Wa akhraj ibn Asakir an Anas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Kata Anas, kalau dikatakan marfu berarti dari Nabi. Hubbu Abi Bakr wa Umar imanun wa bughduhuma kufrun. Mencintai Abu Bakr, mencintai Umar merupakan keimanan. Sedangkan memusuhi keduanya merupakan kekufuran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan jangan heran dengan kalimat-kalimat seperti ini dari para ulama. Apalagi ada riwayat dari Anas secara marfu'. Para ulama sering mengucapkan demikian. Bahkan dikatakan hubbu Abi Bakr wa Umar, hubbul muhajirin adalah imanun. Dan membenci keduanya adalah kufrun. Karena pujian terhadap Abu Bakr wa Umar disebut dalam Quran wa Sunnah. Maka siapa yang membencinya berarti membenci orang yang dipuji oleh Allah. Membenci orang yang dipuji oleh Rasulullah berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Tapi menentang Allah dan Rasulnya apa hukumnya? Kufrun. Kufrun. Wa akhraja an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dikeluarkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, hubbu Abi Bakr wa Umar wa ma'rifatuhuma minas sunnah. Mencintai Abu Bakar wa Umar dan mengenali keduanya adalah sunnah. Sunnah bukan bermakna hukumnya sunnah. Nanti kamu akan berkata, kok bertentangan dengan yang tadi? Tadi dikatakan iman. Kalau enggak kufur berarti wajib. Di sini kok sunnah? Sunnah maknanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kalau disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis dan juga oleh para ulama mutaqaddimin, maknanya adalah ajaran Rasulullah SAW. Sunnah bermakna hukum. Kalau dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Itu istilah para mutaakhirin. Saya ulangi. Itu istilah para mutaakhirin. Orang-orang belakangan setelah ada pembahasan fiqih, setelah ada kitab-kitab fiqih, maka muncullah istilah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram ila akhirnya. Maka ini maknanya ini maknanya itu. Kalau Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati, apakah suruh mengerjakan yang sunnah-sunnah saja, yang wajibnya enggak? Ya bukan, jelas. Alaikum bisunnati maknanya peganglah sunnahku, ajaranku. Sama dengan ini. Hubu Abi Bakr wa Umar imanun. Maka dikatakan berikutnya, hubu Abi Bakr wa Umar minas sunnah. Tidak bertentangan antara keduanya. Karena makna minas sunnah ay min sunnatin nabiyyi, min tariqatin nabiyyi, min manhajin nubuwah, min manhajis sunnah. Wa akhraja an Anas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Juga dari Anas secara marfu'. Inni la arju li ummati fi hubbihim li Abi Bakr wa Umar ma arju lahum fi qawli la ilaha illallah. Aku sungguh berharap agar umatku mencintai Abu Bakar wa Umar seperti harapanku untuk mereka, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana? Maknanya sama-sama wajib dan sama-sama diharuskan. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan Muhammad Rasulullah. Dan cintailah juga Abu Bakar wa Umar. Sama kedudukannya dalam istilah hukumnya. Sama-sama diharuskan, sama-sama diwajibkan, sama-sama berharap. Berharap kepada Allah agar umatnya semua mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula berharap agar semua umatnya berpegang dengan sunnah. Demikian pula berharap agar semua umatnya mencintai Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardah. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.